Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri, wa hlul uqtatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu dari kitab khulasah atau matan khulasah fil aqidah yang kita terjemahkan dengan belajar akidah dari dasar, karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizahullah ta'ala. Dan kemarin kita telah membahas tentang jenis-jenis ibadah. Dan kita telah memulai dari jenis ibadah yang pertama, yaitu doa. Ya, bahwa doa itu ada yang namanya doa ibadah, ada yang namanya doa masalah. Doa ibadah contohnya adalah segala macam ibadah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Sehingga sholat, zakat, puasa itu juga termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu tidak boleh ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yang namanya doa masalah, yaitu doa permintaan. Ya, doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa permintaan atau doa masalah. Dan di sini ada cabang dari permasalahan tentang doa, yaitu tentang tawassul. Ya, kita lanjutkan tentang tawassul. Ya, at-tawassul huwa ayyadhkura da'i fi du'aihi ma yarju ayyakuna sababan fi qabuli du'aihi. Yang disebut dengan tawassul adalah ketika seorang yang berdoa menyebut dalam doanya sesuatu yang dia harapkan bisa menjadi sebab dikabulkan doanya. Jadi ketika berdoa dia menambahkan kata-kata tertentu, ya, yang dia jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu akan menyebabkan, ya, atau dia harapkan akan menyebabkan doanya menjadi terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul, ya. Wa tawassulu yanqasimu ila qismaini. Dan tawassul itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, at-tawassulu al-masyru', tawassul yang disyariatkan atau tawassul yang dibolehkan. Wa huwa anwa'un, dan ada beberapa jenis, ya, tawassul yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Yang pertama adalah at-tawassul ilallahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, tawassul atau menjadikan perantara dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang paling indah, yang paling baik. Ya. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Sehingga kita tahu nama-nama Allah itu ada banyak. Minimal ada 99, itu minimal. Dan masih ada lagi yang lebih dari 99. Ya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Ar-Razzaq, ya, ada Al-Karim, ada Al-Ghafur. Banyak sekali. Ya. Ar-Razzaq dan seterusnya. Ya. Maka Allah sendiri yang memerintahkan dalam Al-Quran untuk berdoa dengan nama-namanya yang indah. Tidak harus semuanya ya Allah atau Allahumma. Namun sebutlah nama-nama Allah yang indah. Ya. Dan ini juga ada dua bentuk. Ya. Yang pertama, yaitu dengan menyebut nama Allah yang husna secara umum. Misalnya kita berdoa dengan mengatakan, ya Allah dengan nama-namamu yang husna, dengan nama-namamu yang mulia, dan sifat-sifatmu yang agung. Ya, tolonglah hamba. Ya, berikanlah hamba kemampuan untuk mengerjakan soal ini misalnya. Itu bentuk yang pertama, memohon secara umum dengan nama-nama Allah. Yang kedua, memohon dengan nama-nama yang khusus yang terkait dengan doa tersebut. Misalnya ketika seorang menginginkan rizki, ya, dia ingin mendapat tambah rizki, dia berdoa kepada Allah, maka dia menggunakan nama Allah Ar-Razzaq. Ya Allah Ya Razzaq, Ya Allah yang maha memberi rizki, berilah rizki kepadaku. Ya. Atau misalnya dia ingin memohon ampun kepada Allah, ya, ya Allah Ya Ghaffar, ya, ya Allah yang maha pengampun. Ya. Atau kalau misalnya kita dalam ketika menjumpai malam Lailatul Qadar atau yang kita duga sebagai malam Lailatul Qadar, maka di antara syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ya Allah, sungguhnya Engkau afuwun. Ini nama Allah. Allah Maha apa? Pemaaf, ya. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai pemaafan, Engkau suka dengan pemaafan. Ini juga sifat Allah. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya. Jadi sebutkanlah nama-nama Allah yang sesuai dengan doa kita. Ya, itu juga termasuk di antara cara kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Ya. Nah, jadi tidak hanya nama tapi juga sifat Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu dan seterusnya. Ya, itu tawassul yang pertama yang masyru', yang disyariatkan. Yang kedua adalah tawassul ilallah ta'ala bi dzikri wa'dihi jalla wa'ala bi ijabati du'a'id da'in. Yang kedua adalah bertawassul, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah berjanji dalam Al-Qur'an untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat." Ya. "Aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku." Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah taala menjanjikan demikian. Ya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadamu, aku akan kabulkan doaku, kabulkan doamu. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala dan tidak masalah ya kita kemudian dalam tanda petik menagih, ya, menyebutkan bahwa Engkaulah yang Maha ya mengabulkan doa, ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika. Ya. Ya Allah, ya, wa atina, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui Rasul-Rasul-Mu. Ya, wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Ya, dan seterusnya. Ini di antara doa yang menggunakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana wa atina ma wa'adtana. Ya Allah, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui Rasul-Rasul-Mu. Ya. Jadi ini yang kedua, ya, tawassul dengan menyebutkan janji-janji Allah kepada hamba-Nya. Kemudian yang ketiga adalah tawassul ilallah ta'ala bima manna bihi ala ibadihi min ni'am. Yang ketiga adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut apa yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya berupa nikmat-nikmat. Ya, misalnya, ya, seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah berikan rizkimu kepada fulan." Ya, maka berikanlah aku rizki tersebut misalnya. Ya, kita memohon rizki sebagaimana Allah telah memberikannya kepada hamba-hambanya yang lain. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada orang-orang sebelum kami, misalnya. Ya Allah, ampunilah kami sebagaimana Engkau telah mengampuni orang-orang sebelum kami, dan seterusnya. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berarti kita meminta sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat tersebut, yaitu jalan yang lurus. Ya, maka kita ya boleh ya, memohon kepada Allah dengan menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian yang keempat, ya, tawassul yang disyariatkan adalah ayyatawassala ilallah bi'a'malihi sholihah. Yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut amalan soleh yang dia lakukan. Ya. Jadi kalau kita punya amal soleh itu bisa menjadi sebab terkabulnya doa. Ya. Dan kita sebutkan amal soleh kita ini dalam doa-doa kita. Ya. Contohnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan ya, tentang kisah tiga orang yang terkurung dalam gua di masa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Bani Israel. Di mana tiga orang ini ya, ketika dia mereka jalan-jalan, mereka kemudian kehujanan sehingga mereka berteduh di gua. Ternyata ada batu besar yang jatuh menutupi pintu keluar gua tersebut. Maka mereka pun mereka bertiga pun kemudian menceritakan amal solehnya, ya, dalam rangka bertawassul kepada Allah, berharap bahwasanya dengan amal soleh ini, ya, semoga Allah berikan jalan keluar dari gua tersebut. Maka salah satu kemudian menceritakan amal solehnya, ya, ada yang dia menjaga kedua orang tuanya, ya, sangat baik dengan kedua orang tuanya, ya, rela begadang untuk orang tuanya. Maka dia sebutkan, ceritakan amal soleh tersebut, dia berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan. Namun baru sebagian terbuka. Baru kemudian yang kedua menceritakan kisahnya, ya, bahwasanya dia punya dia punya pekerja, ya, dia punya pekerja, kemudian dia karena satu dan lain hal, kemudian pekerja tersebut tidak segera mendapatkan upahnya. Maka upah itu kemudian dia kembangkan sampai berkembang hartanya. Baru kemudian si pekerjanya ini datang kepada dia meminta bayarannya. Ya. Maka dia berikan semua harta yang sudah berkembang tadi. Berbagai macam hewan-hewan ternak, ya, ratusan hewan ternak, dan juga segala harta yang berkembang dari gaji yang seharusnya diberikan kepada pegawai tadi. Dia relakan semua itu karena itu adalah hak dari si pekerja ini. Kemudian yang ketiga adalah kisah orang yang dia merelakan uangnya untuk seorang yang dia ingin menzinahinya. Ya. Dia sebenarnya sudah bisa untuk menzinai wanita ini. Ya, namun dia ingat kepada Allah, dia takut kepada Allah sehingga dia serahkan uang yang seharusnya dia bisa dia pakai untuk memaksa wanita ini berzina, namun dia serahkan uang tersebut dan dia lepaskan wanita tersebut karena takut kepada Allah. Maka dengan tiga doa ini, maka Allah bukakan jalan keluar bagi mereka. Ini contoh bagaimana menyebut-nyebut amal soleh itu adalah termasuk di antara sarana tawassul, ya. Dan kita juga bisa, ya, misalnya kita setelah kita membaca Quran, ya, kemudian atau kita mungkin mengingat satu amal kita yang kita yakin itu soleh, kita yakin itu amal soleh, kita yakin itu ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka kita sebut, ya Allah, dulu saya pernah begini, saya pernah begitu, saya lakukan ini, ya, semata-mata mengharapkan pahala darimu, semata-mata mengharapkan wajahmu, ya. Maka dengan perantara amal soleh tersebut, kabulkanlah doaku. Ini boleh, ya. Itu yang keempat, ya. Kemudian yang kelima adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bi dzikri halihi wa annahu muhtajun ila rahmatillah. Yaitu bertawassul dalam doanya kepada Allah dengan menyebutkan kondisinya dan bahwa dia sangat membutuhkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dicontohkan oleh nabi kita Musa alaihi salam. Ya. Ketika beliau waktu itu lari dari negerinya karena takut, ya, karena takut dibunuh, ya, kemudian sampai di negeri Madian dia dapati ada dua orang wanita yang membutuhkan bantuannya untuk mengambilkan air, Ya. Kemudian setelah itu beliau lelah, ya. Lelah kemudian bersandar di bawah pohon, ya. Kemudian beliau berdoa, ya Rabbi, inni lima angzalta ilayya min khairin faqir. Kata Nabi Musa, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat butuh kepada pemberianmu. Ya, aku sangat butuh kepada pemberianmu. Mengiba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sesuatu yang mulia. Kalau mengiba di hadapan manusia hina, tapi mengiba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulia. Ya, maka kita mengiba, ya Allah saya sangat butuh, ya Allah saya itu apa, sungguh butuh kepadamu, butuh rahmatmu. Ya, kok saya begini-begini. Ya, ini termasuk di antara jenis tawasul yang disyariatkan, ya, menyebut kondisi dirinya dan bahwa dirinya butuh kepada, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah at-tawassul bidu'a'i sholihina raja'a ayyastajiballahu du'a'ahum. Ya, yaitu bertawassul dengan minta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup, ya. Sebagai catatan di sini, yang masih hidup, dalam rangka supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang soleh tersebut. Jadi intinya meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ingin sekali ibunya masuk Islam. Ibunya ini benci kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nggak suka, ya, anaknya ini masuk Islam, kemudian memuji-muji Nabi, mengajaknya masuk Islam, nggak suka ibunya, ya, sampai Abu Hurairah ini nangis. Kemudian dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta didoakan, ya Allah doakanlah ibuku, ya, supaya mau menerima agama ini. Maka Nabi mendoakannya. Kemudian Abu Hurairah pun pulang dan ternyata ibunya langsung seketika itu sudah masuk Islam. Ya. Tidak menunggu beberapa jam atau hari, langsung masuk Islam. Ya, atas perantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ibunya Abu Hurairah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, untuk ketika dia menemui seorang yang bernama Uwais Al-Qarani yang berasal dari Yaman. Kalau ketemu orang itu yang namanya Uwais ini, maka mintakanlah ampunan untukmu, mintakanlah doa darinya, ya, mintalah dia supaya mendoakanmu. Nah, ini juga salah satu tawassul, ya, yang disyariatkan. Dan ini dengan catatan idza kana qasdu talib naf'a da'i bi du'ail malik lahu. Ya, dengan catatan bahwa tujuannya adalah betul-betul semata-mata dia ingin membantu, ya, membantu orang yang memintakan doa kepadanya, ya. Jadi kalau misalnya nanti orang yang orang yang soleh ini dikhawatirkan dia tertipu, dalam artian merasa hebat karena dia dimintai doa, maka menjadi makruh. Bahkan menjadi haram ketika terjadi mafsadah yang demikian. Ketika misalnya kalau dia dimintakan doa kok malah merasa hebat gitu ya. Dikhawatirkan merasa demikian, maka ini menjadi tidak boleh. Begitu pula kalau kita meminta doa kepada seorang dengan kebergantungan hati yang kuat kepada orang ini juga tidak boleh. Ya, jadi semata-mata ya kita berharap doa dia lebih dikabulkan. Ya, dan ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, ada yang berpendapat ini disyariatkan, ada yang berpendapat ini tidak disyariatkan. Namun yang lebih tepat disyariatkan dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah jenis yang kedua al-qismu tsani tawassul al-mamnu'. Kalau tadi kita sebutkan tawassul yang dibolehkan. Ya, kalau sekarang tawassul yang dilarang, ya. Walahu amtsilah, dan ada beberapa contoh tawassul yang dilarang. Yang pertama, ayatawassala ilallahi bidzati nabiyyin aw 'abdin shalih awil ka'bah wa nahwiha. Yang pertama yaitu bertawasul kepada Allah dengan zat Nabi. Zat itu berarti fisiknya. Ya. Dengan fisik Nabi, seorang Nabi, baik itu Nabi Muhammad atau yang lain, atau fisik dari seorang hamba yang soleh, ya, atau benda seperti Ka'bah atau yang lainnya. Ini tidak boleh. Ya. Ya, misalnya berdoa dengan mengatakan, ya Allah dengan zat Nabi Adam misalnya. Ya Allah dengan zat Ka'bah. Ini tidak disyariatkan tawasul dengan yang demikian karena tidak ada contohnya. Kemudian yang kedua, ayat tawassala bihaqqi nabiyyin au abdin shalih awil Ka'bah au ghairiha. Yang kedua, bertawasul dengan haknya Nabi atau haknya hamba soleh atau haknya Ka'bah. Ini sama juga. Baik dengan zat maupun dengan hak itu sama-sama tidak diperbolehkan. Ya. Karena yang berhak ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menggunakan haknya Nabi, haknya siapa untuk kemudian menjadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Au ayatawassala bijahi nabiyyin au abdin shalih au barakatihi au hurmatihi au bihaqqi qabrihi wa nahwi dzalika. Atau bertawasul melalui perantara kedudukan Nabi atau kedudukan seorang hamba yang soleh atau dengan berkahnya hamba yang soleh atau kehormatannya atau dengan hak kuburnya dan semisalnya, ini juga tidak boleh. Ya. Kehormatan Nabi, ya, kedudukan Nabi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Maksudnya kita meminta sesuatu yang bukan hasil usaha kita. Ya, kalau amal soleh kan usaha kita. Kita bisa jadikan itu sebagai sarana tawasul. Kalau kedudukan Nabi, Nabi kedudukan Nabi mulia. Ya, misalnya demi apa? Ya Allah dengan kemuliaan Nabimu demikian demikian. Ya, Nabi kita mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi itu bukan sarana untuk kita bertawasul dengannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat tawassala bi asma'i syayatin au bi alfadhi syirkiyah wa nahwi dhalika. Yang ketiga, tawasul dengan nama-nama setan. Ya. Dengan nama-nama setan, ini jelas ya, tidak boleh. Atau dengan lafal-lafal kufur atau lafal-lafal syirik. Ya, misalnya, ya Allah demi kehormatanku misalnya. Jika demi di sini dimaksudkan untuk sumpah, maka tidak boleh. Ya, lafal syirkiyah namanya. Atau demi Rasulullah misalnya. Kalau dimaksudkan untuk sumpah, ya, maka juga itu lafaz syirkiyah yang tidak boleh dijadikan sebagai tawasul untuk berdoa. Ya. Itu tentang tawasul, dan yang perlu diingat, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang di masa sekarang, itu tawasul, ya, dengan meminta doa kepada orang yang sudah mati, ya, maka para ulama mengatakan yang demikian ini minimalnya bid'ah, maksimalnya kufur akbar. Minimalnya bid'ah, maksimalnya kufur akbar, mengeluarkan dari Islam. Hati-hati. Ya. Minta kepada orang di kuburan supaya didoakan. Ya. Nah, ini tidak benar karena yang dikubur tidak bisa mendengar. Ya. Tidak bisa mendengar apa yang kita minta. Dan dia juga sedang sibuk dengan dirinya. Ya, tidak ngurusi orang yang masih hidup. Ya, makanya orang-orang yang mereka dalam tanda petik berziarah kubur, ya, mereka menamakannya sebagai ziarah padahal bukan ziarah hakikatnya. Ya. Yang pertama boleh jadi mereka menamanya ziarah, namun ketika di sana mereka ternyata meminta langsung kepada penghuni kubur, minta berkah, minta sesuatu dari penghuni, ini syirik akbar. Atau minimal yang mereka meminta yang di kubur ini untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Syekh fulan, wahai Kiai fulan, tolong doakan saya. Padahal syekhnya sudah meninggal. Maka ini tidak diperbolehkan karena ya mereka tidak bisa mendengar, ya, dan mereka telah sibuk dengan urusan masing-masing, ya. Itu tentang tawassul. Dan tawassul merupakan cabang pembahasan dari ibadah yang pertama yaitu doa. Ya, jadi tadi kemarin kita sudah bahas ya macam ibadah yang pertama adalah doa, ya, yang mana di antara cabang dari doa adalah tawasul tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah an-na'utsani al-isti'anah. Nah, namanya isti'anah, ya. Isti'anah artinya apa? Meminta tolong, ya. Talabul aun, meminta pertolongan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami beribadah, dan hanya kepada-Mu kami meminta tolong. Ya. Itu isti'anah, itu bagian dari ibadah. Ya. Maka kalau minta tolong juga hanya kepada Allah. Meminta tolong sesuatu yang memang hanya Allah yang bisa mewujudkan pertolongan tersebut. Ya. Itu ibadah yang kedua, ya. Dan juga dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas masih kecil, ya, Rasul pernah berpesan kepada Ibnu Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, kalau kamu minta, mintanya kepada Allah. Diajarkan supaya minta itu kepada Allah. Ya. Walaupun yang diminta itu benda-benda yang sebenarnya bisa diusahakan, tapi kita minta dulu kepada Allah. Ya. Dan kita ajarkan anak-anak kita, ya. Dia pengen sesuatu, ya. Kita ajarkan untuk dia minta kepada Allah. Karena Rasul mengajarkan Ibnu Abbas yang ketika itu masih ghulam, masih kecil, untuk meminta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu meminta tolong, juga minta tolongnya kepada Allah. Ya, itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa isti'anah itu bagian dari ibadah yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga, maaf, an-na'u tsalits al-istighatsah. Ya. Istighatsah adalah hiya talabul ghauts. Ya. Meminta di apa ya namanya? Meminta dibebaskan dari kesulitan. Ya. Wa huwa izalatu syiddah, yaitu maksudnya dihilangkan kesusahan atau kesulitan. Itu namanya istighosah. Yang sering dilakukan orang-orang, istighosah itu maknanya adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dihilangkan dari kesusahan. Nah, istighosah ini juga bagian dari ibadah, ya. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian meminta istighosah kepada Allah, kemudian Allah kabulkan doa kalian. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, ya, bahwa istighosah itu merupakan, ya, bagian dari ibadah yang juga harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, an-na'ur rabi' al-isti'adzah, yaitu meminta perlindungan, ya. Hiya al-iltija'u wal-i'tisam wa taharruz. Makna dari isti'adzah adalah memohon, ya, perlindungan atau memohon keamanan, ya. Itu namanya isti'adzah, berlindung, ya. Wa haqiqatuha, dan hakikat dari isti'adzah adalah al-harabu min syai'in takhafuhu ila ma ya'simuka minhu. Ya. Yaitu engkau engkau lari dari sesuatu yang menakutkanmu, ya, menuju sesuatu yang bisa melindungimu darinya. Itu namanya isti'adzah, ya. Isti'adzah, ya, yang seperti yang kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Karena ini perintah Al-Qur'an. Wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kata Allah, jika setan itu menggodamu dengan suatu godaan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini bagian dari ibadah, ya. Dan ketika kita berikan kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Jin, Allah ceritakan kondisi sebagian orang yang mereka meminta perlindungan kepada jin, yang sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh orang-orang. Ya, ketika lewat mana tempat yang angker atau pohon besar yang dikira itu angker, kemudian dia permisi, dia minta perlindungan. Atau ketika orang naik gunung, ya, kalau naik gunung juga mereka punya satu cerita-cerita. Jadi dibuat ada cerita-cerita tertentu di gunung itu, ya. Oh, kalau nanti lewat pos ini hati-hati, nanti pamit misalnya. Nah, itu semua bentuk isti'adzah kepada jin yang diharamkan dalam Islam. Ya. Dalam surat Al-Jin Allah Ta'ala mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Ya. Dan bahwasanya ada sekelompok orang dari kalangan manusia, mereka memohon perlindungan kepada jin. Ya. Fazaduhum rahaqo. Maka jin-jin itu semakin menambah dosa-dosa mereka. Ya. Maka kalau ada sesuatu yang menakutkan kita, minta perlindungannya kepada Allah. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengumpamakan hal ini, yaitu ketika seorang itu, misalnya ada anjing galak gitu ya. Ketika ada anjing galak, kamu jangan sibuk menghalau anjing tersebut. Tapi mintalah kepada yang punya anjing, ya, untuk menenangkan anjingnya. Sama kalau kita diganggu setan, kita minta kepada Rabb-nya setan. Ya. Setan itu adalah makhluk Allah, ya. Tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita digoda setan, minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jin itu makhluk Allah. Ya. Rabb-nya jin itu ya Allah. Nah, kita minta kepada Allah untuk dilindungi dari jin atau dari godaan yang lainnya, ya. Sehingga di sini dikatakan wal isti'anatu wal istighatsatu wal isti'adzatu ibadat. Maka isti'anah minta tolong, kemudian istighatsah minta dibebaskan dari kesulitan, dan isti'adzah minta perlindungan, itu semuanya adalah ibadah. Ya, wa hukmuha hukmud du'ai kama taqaddama tafsiluhu. Dan hukumnya itu adalah seperti hukum doa, karena itu memang jenis dari doa, ya. Isti'anah minta tolong juga sebuah permintaan. Ya, permintaan minta tolong. Istighatsah juga minta supaya dibebaskan dari kesulitan. Isti'adzah juga sama, minta dilindungi, semua bentuk doa. Maka aturan-aturan yang ada pada doa itu berlaku juga pada ketiga hal ini. Ya, jadi tidak boleh istighatsah kepada orang yang ada di kuburan, sudah dikubur, istighatsah kepada dia tidak boleh. Isti'anah enggak boleh. Isti'adzah kepada jin, kepada yang disebut sebagai arwah yang penasaran dan sebagainya, itu apalagi, ya. Sudah khurafat ditambah lagi dengan dia melakukan isti'adzah yang syirik tadi, ya. Jangan sampai ini terjadi. Nah, barangkali itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Sisa waktu yang ada kita insyaallah akan gunakan untuk tanya jawab, dan insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita akan membahas jenis ibadah yang selanjutnya, jenis yang kelima, yaitu mahabbah atau cinta, ya, cinta kepada Allah, yang merupakan bagian dari jenis-jenis ibadah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, Ustaz, izin bertanya, saya punya usaha di bidang penerbitan buku. Ya. Kemudian suatu ketika ada klien minta diterbitkan buku buatannya. Adapun buku itu berisi dongeng atau cerita bohong. Apakah saya boleh menerbitkan buku itu atau tidak? Karena di dalam buku orang tadi berisi konten yang dusta. Ya. Jadi perlu kita bedakan antara cerita dusta dengan fiksi. Ya, beda antara cerita dusta dengan fiksi. Kalau yang namanya dusta itu adalah sesuatu yang kenyataannya itu ada, namun diceritakan berbeda dari kenyataan, itu namanya dusta. Ya, misalnya dia menyebut-nyebut nama seorang yang memang nyata ada di dunia nyata, presiden misalnya, atau misalnya tokoh siapa gitu ya, dia ceritakan dengan cerita yang berbeda dari aslinya, maka itu namanya dusta tanpa diragukan lagi ya. Tapi kalau mengadakan sebuah kisah ya, sebuah kisah yang di kenyataannya tidak ada, namun dia kemudian membuat cerita sendiri ya, maka itu masuk dalam hukum fiksi. Dan sebagian ulama membolehkan, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, yang saya ingat beliau membolehkan cerita fiksi. Karena dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala kadang-kala menceritakan sebuah kisah ya, menceritakan sebuah perumpamaan. Nah, jadi ini dikiaskan dengan hal tersebut. Jadi kalau sifatnya hanya perumpamaan ya, semisal ya, misalnya cerita tentang yang terkenal itu ada namanya penunggang keledai ya, penunggang keledai. Jadi ada ayah dan anak ya, atau suami dan istri gitu ya. Mereka menunggang keledai bersama-sama. Ya, maka kemudian orang-orang berkomentar, kasihan keledainya. Ya. Kok sekecil itu dinaiki dua orang? Maka ya sudah, suaminya turun, istrinya yang naik. Orang-orang komentar lagi. Ya. Wah, suami takut istri. Ya. Suami yang tunduk sama istri, istrinya naik, dia enggak naik. Ya udah. Akhirnya gantian suaminya yang naik, istrinya yang jalan. Wah, suami enggak punya perasaan, istrinya disuruh jalan, dia malah naik sendiri. Akhirnya mereka berdua turun, enggak ada yang naik keledai. Mereka orang-orang masih ngomong, bodoh banget punya keledai enggak dinaikin. Jadi itu di antara kisah yang masyhur ya, yang bahkan itu dinukil oleh para orang-orang berilmu, para ulama, dan menunjukkan bahwasanya kisah fiktif itu boleh saja. Ya, jadi untuk dibedakan supaya tidak rancu ya. Mungkin barangkali yang dimaksud adalah kisah fiksi. Namun kalau memang betul kisah dusta, ya tidak boleh. Ya. Kisah dusta ya, terkait dengan misalnya karomah-karomah wali siapa ya. Kan wali itu ada namanya, jelas orangnya ada, kalau Mas Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Bisa begini, bisa begitu. Ya, kita tidak mengingkari bahwa namanya ulama itu boleh jadi dia punya karomah, bisa jadi dia wali. Ya, tapi kemudian itu dari mana ceritanya gitu ya? Si ini sholatnya di Mekah, si ini sholatnya misalnya seperti itu. Ya. Kalau karomahnya begini, kalau dia ngeluarin uang bercahaya misalnya. Kan macam-macam yang seperti itu. Ya, dan itu kita tidak ragukan bahwa itu dusta, karena enggak ada asal-usulnya. Ah, yang seperti itu maka enggak boleh kita tolong menolong dalam kejelekan ya. Jadi kalau misalnya kita tahu itu dusta dan itu adalah madharat, itu adalah dosa, maka Allah Ta'ala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Ustaz, selanjutnya ini ada banyak yang nanya ya, tentang Ustaz, kalau minta didoakan sama teman orang miskin ataupun anak yatim, apakah boleh Ustaz? Ya, kalau sekedar meminta doa mereka tidak masalah ya, tapi jangan jadikan itu sebagai balasan dari amal yang telah kita lakukan, misalnya dari sedekah yang kita berikan kepada mereka misalnya, dari kebaikan yang kita berikan kepada mereka, jangan jadikan itu sebagai seolah-olah sebagai balasan. Setelah kita ngasih, tolong doakan saya ya, gitu. Ini bukan tidak boleh ya, tapi itu akan menghilangkan pahala atau paling tidak akan mengurangi pahala. Ya, karena harusnya kita melakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta balasan doa. Ya. Nah, ini yang sering mungkin dilakukan oleh sebagian orang ya. Kalau memberi ya memberi saja. Innamanut'imukum liwajhillah. Saya memberi makan kepada kamu itu semata-mata mengharap wajah Allah. Ya. Nah, kalau dia kemudian, tapi jangan lupa doakan saya ya. Nah, ini berarti ada, walaupun itu suatu yang bagus, doa itu kan bagus, tapi itu adalah keuntungan yang ingin dia dapatkan dari memberikan sedekah tersebut. Maka dihindari. Ya. Tapi kalau sekedar meminta doa, enggak ada apa-apa nih, tiba-tiba ya kita minta didoakan, tidak masalah, ya, karena tidak ada kriteria khusus, ya, apalagi kita lihat dia mungkin bisa jadi lebih saleh dari kita, ya, namanya orang kalau lagi susah itu kan malah banyak berdoa, ya, banyak lebih dekat kepada Allah, kita minta didoakan dia, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Ya. Assalamualaikum Ustaz Christian, semoga Allah selalu menjaga antum dan tim ANB. Saya ingin bertanya yang kebetulan mengenai yang baru saja aku alami Ustaz. Ya. Saya tadi tersandung alat kerja dan jatuh. Lalu kata teman saya malah disuruh sujud syukur karena cuma pinggang kamu yang sakit, dan di luar sana banyak teman kita yang jatuh dari sini, banyak mengeluarkan darah dan luka yang lumayan. Yeah. Yang mana saya selama ini saya tahu sujud syukur itu adalah ketika mendapatkan hadiah. Lalu kata teman saya, kita harus bersyukur walaupun kita sedang terkena sial. Yang paling minimal dengan bersyukur, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Yeah. Mohon nasihatnya Ustaz, jika perkataan teman saya itu memang dianjurkan sujud syukur ketika tertimpa musibah. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Ya, barakallahu fik. Jadi tingkatan manusia ketika mendapat musibah itu ada empat, ya. Yang pertama, yang paling harus dilakukan itu minimal sabar, ya. Minimalnya sabar. Sabar itu berarti dia tidak suka kena musibah, tapi dia tidak mengeluarkan kata-kata yang tercela, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang Allah murkai, ya. Maka ini sabar. Kemudian yang kedua adalah ridho. Ya, yang pertama tadi dia tidak sabar, ya, itu tingkatan yang paling rendah, enggak sabar, ya, dia mengeluarkan kata-kata tercela dan lain sebagainya. Yang kedua baru sabar. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Ya, ridho itu berarti lebih tinggi daripada sabar. Ya, lebih tinggi daripada sabar berarti dia bagi dia kena musibah atau enggak kena musibah itu sama saja. Ya. Dia bukan merasa susah dengan musibah, ya, kena musibah ya tetap begini, ya, tetap apa ridho, ya, nggak kena musibah juga ridho, itu namanya ridho, ya. Dan yang tertinggi yaitu syukur, ya. Dengan musibah dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tingkatan tertinggi. Dan kita tidak boleh memaksa orang untuk kemudian harus selalu di tingkatan yang tertinggi ini. Karena yang diperintahkan Allah itu hanyalah sabar, ya. Yang wajib itu sabar. Kita hanya boleh memaksa orang, ya, dalam artian menyuruh orang itu untuk sabar. Kalau dia bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi yaitu ridho ataupun syukur, itu walhamdulillah. Tapi jangan kemudian dipaksakan setiap orang untuk bisa syukur. Itu satu hal yang baik, tapi tidak boleh memaksakan, ya. Jadi apa yang dilakukan teman itu sebenarnya kalau dijadikan sebagai nasihat boleh saja, ya. Bersyukur kalau misalnya kemudian karena dia bersyukur kemudian sujud syukur, ya. Ya apa ya, tidak mesti harus seperti itu gitu, ya. Tidak mesti seperti itu. Dia punya suatu ide yang baik, dia punya suatu pemikiran yang baik, yaitu bahwa ketika musibah itu yang kau timpa itu masih mending dibandingkan apa yang menimpa orang lain. Biasanya orang kalau kena itu tuh nanti entah dia mati, entah dia cacat atau entah dia apa, engkau enggak apa-apa. Berarti itu hal yang bagus. Benar yang dia katakan, ya. Tapi kemudian mengharuskan untuk apa? Sujud syukur dan lain sebagainya, ini hal yang menurut saya terlalu berlebihan, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan datang di halaman 20 tentang jenis-jenis ibadah yang lain berupa mahabbah, kemudian khauf dan lain sebagainya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.